نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخواني في الدين أعزني وأعزكم الله di hari-hari ini kita banyak mendengar, banyak tersebar barakallahu fikum statement-statement atau ungkapan-ungkapan yang pada hakikatnya apabila diteliti, yang pada hakikatnya apabila dikaji, merupakan upaya pemurtadan, pengeluaran kaum muslimin dari agama Islam, merupakan upaya penghancuran akidah, penghancuran keyakinan kaum muslimin secara asal, menghancur leburkan keislaman seseorang sampai ke dasar-dasarnya. Statement-statement ini, begitu pula upaya-upaya ini barakallahu fikum, begitu kencar, begitu semarak, begitu kerasnya didengung-dengungkan dan disuarakan. Statement yang keluar, yang terus digembar-gemborkan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang barakallahu fikum memiliki akidah fasidah, yang memiliki baju baru, memiliki bungkus baru agar kaum muslimin tertipu, agar kaum muslimin terperdaya. Sebuah akidah liberal, akidah yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, akidahnya orang kafir, yang dibungkus dengan nama baru Islam Nusantara. Ini nampak benar upaya-upaya mereka, diantaranya barakallahu fikum, apa yang mereka hasilkan, rapatkan, diskusikan di negeri orang kafir. Mereka berkunjung ke negeri kafir, berdiskusi, berbincang-bincang dengan kafarah, orang-orang kafir, litakrir, dalam rangka menancapkan, dalam rangka membahas, ingin menanamkan bahwasanya barakallahu fikum, agama-agama itu semuanya benar, tidak diperbolehkan bagi agama tertentu untuk arogan, menganggap bahwasanya agamanya lah yang benar. Maka menurut mereka yang namanya al-Yahud itu benar, maka menurut mereka yang namanya an-Nasara itu benar, dan agama-agama yang lain dianggap sebagai agama yang sama-sama menuju Tuhan. Maka tidak boleh arogan, tidak boleh sombong untuk mengklaim bahwasanya agamanya lah yang terbenar. Maka perhatikanlah sebuah akidah atau sebuah keyakinan dan statement yang rusak, yang bisa mengeluarkan seseorang, menjadikan seseorang itu kafir ini. Apakah orang-orang Islam Nusantara tidak melihat, tidak membaca, atau mereka pura-pura buta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Islam, maka yang selainnya adalah batil. Apakah mereka buta terhadap perkara ini? Atau lijahdihim, begitu pak, apakah mereka tidak membaca atau pura-pura tidak tahu terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, keyakinan selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak sekali-kali diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia barakallahu fikum di akhirat kelak menjadi orang-orang yang khasirin, min ahli nar. Sebuah akidah yang bahkan barakallahu fikum orang awam pun tahu, kaum muslimin yang memiliki derajat keilmuan yang paling dasar saja paham terhadap perkara tersebut. Akan tetapi barakallahu fikum hal ini didengung-dengungkan dengan label tertentu, dengan syubhat-syubhat tertentu, dengan argumen-argumen tertentu, yang dimana litalbis, untuk menutup, untuk menggiring kaum muslimin agar menerima tersebut. Dan tidak satu dua orang yang terkena syubhat seperti ini. Begitu pula apakah mereka lupa terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabi nar. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini mendengarku, apakah dia itu Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, kemudian tidak mau beriman, tidak mau tunduk terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam, illa kana min ashabi nar, kecuali pasti tempatnya di dalam neraka. Bukanlah akidah yang samar, keyakinan yang samar, sehingga barakallahu fikum keyakinan ini bisa disebarkan. Akan tetapi keyakinan ini bahkan diketahui oleh awamul muslimin, akan tetapi orang-orang Islam mulai menggencarkannya dengan label baru, dengan baju baru, dengan syubhat yang baru. Begitu juga itu nampak dari statement-statement mereka, pembesar-pembesar mereka yang diusung dan dibesar-besarkan namanya, penyebutannya, baik itu di media-media, televisi kah, surat kabar kah, internet kah. Di antaranya saya sebutkan di sini adalah Ulil Absar Abdallah, yang menyatakan barakallahu fikum, di antara statementnya yang dia tulis disebarkan di khayala umum, yang ini barakallahu fikum merupakan jahat, penolakan terhadap perkara din ma'lumun bidarurah, yang semua orang tahu, enggak perlu dipelajari dengan rinci, orang awam pun tahu. Mereka mengatakan, atau ulil absar mengatakan, di antara statement yang menggelikan, yang padahal barakallahu fikum ini merupakan akidah kaum muslimin, di antara doktrin menurut dia, bahwasanya barakallahu fikum yang seharusnya itu ketika dinafikan, artinya tidak diyakini pun, itu tidak merusak keislaman menurut dia. Di antara yang dia sebutkan di situ adalah mengakui di antara doktrin yang disebarkan yang sebenarnya itu tidak masalah apabila tidak diyakini, meyakini bahasanya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman. Kita semua tahu, bahkan orang tua kita pun tahu, anak kecil pun tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyyu akhirul ummah. Nabi terakhir yang diutus oleh umat. Apakah dia buta, merasa tidak tahu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad alaihi salatu wassalam seorang ayah di antara kalian. Akan tetap dia Rasulullah wa khataman nabiyyin, seorang rasul dan sebagai penutup para nabi. Begitu pula barakallahu fikum sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Apakah dia tidak membaca? Apakah dia tidak tahu? Sangat jauh sekali. Orang-orang yang bertitel seperti ini tidak faham terkait dengan ayat-ayat tersebut. Tidak tahu terkait dengan hadis-hadis tersebut. Maka lebih condongnya dia adalah seorang yang mendustakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat jelas. Bahkan barakallahu fikum merupakan amrun ma'lumu minad-dini bid-darurah. Perkara yang sangat dipahami bersama oleh kaum muslimin. Maka pada hakikatnya itu lebih condong kepada bahwasanya dia mendustakan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba 'ala Allah. Wa man adzlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-shidqi idza'a, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Siapa yang lebih zalim? Yani tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas Allah, wa kadzdzaba bis-shidq, dan mendustakan as-shidq, al-haq, Al-Qur'an, wa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakannya. Tidak ada yang lebih zalim. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah jahannam itu tempatnya orang-orang kafir? Maka di dalam ayat ini Allah mengkafirkan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan ijma' para ulama dari berbagai madhab, madhab Hambalikah, Syafi'ikah, Hanafikah, Malikikah, semua ijma' bahasanya barang siapa yang mendustakan satu ayat saja ataupun satu hadis saja yang sahih, maka dia telah kafir dengan dalil tersebut. Apakah dia tidak tahu? Semisal ulil absar ini yang bertitel tidak tahu dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti ini, jauh, jauh kemungkinan. Begitu pula di antara statement-statement yang dilontarkan oleh pembesar dan yang dielu-elukan, digadang-gadang oleh Islam Nusantara, yaitu ulil absar Abdallah adalah barakallahu fikum mengatakan bahwasanya antara Al-Qur'an dan Injil itu masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Maka dia menganjurkan untuk mempelajari keduanya, mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari Injil. Karena di dalam Al-Qur'an ada kekurangan yang tidak didapatkan di dalam Injil. Begitu pula Injil, menurut dia ada kekurangan yang dimana tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Maka dihasung, dimotivasi umat untuk mempelajari Injil, mendapatkan faedah darinya, merasa bahwasanya barakallahu fikum Al-Quran itu masih kurang. Maka ini juga barakallahu fikum di antara bentuk pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, famakana kamilan fala yahtaj ila takmil. Perkara yang sudah sempurna itu tidak butuh penyempurnaan lagi, tidak butuh cari-cari yang lain lagi. Sudah sempurna dari segala sisinya, akidahnya kah, keyakinannya kah, ibadahnya kah, atau dalam masalah islahil ummah, pembenahan umat. Islam adalah agama yang sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kenikmatanku dengan Islam tersebut. Wa raditu lakumul Islam adina, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Adapun ulil absar Abdullah mengatakan masih ada kekurangan. Orang yang mengatakan satu ayat saja itu kurang, itu telah kafir. Apalagi mengatakan Al-Quran dalam beberapa surat ada kekurangan di sana. Ada beberapa kisah-kisah yang perlu ditinjau, masih misteri. Masih ditinjau dan perlu dicek lagi keabsahannya. Menurut dia, mengatakan bahasanya barakallahu fikum Al-Quran itu tidak benar, sama saja perkataannya seperti itu dalam bahasa lain. Begitu pula perkara yang paling mengherankan yang sering didengung-dengungkan oleh mereka, Islam Nusantara, begitu pula mahasiswa-mahasiswa IAIN, jebolan-jebolan luar negeri kafir, adalah sebuah perkara yang sangat mengherankan, sangat membuat geli sebenarnya. Adalah upaya mereka melegalisasikan, membenarkan upaya barakallahu fikum al-liwat, perbuatan barakallahu fikum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan kaumnya Nabi Luth itu dihujani dengan batu, yang dibalik buminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan itu halal, dan yang mengatakan bahwasanya hal tersebut itu dilarang, menurut mereka adalah orang-orang primitif. Mereka mengatakan bahwasanya kaum muslimin yang meyakini hal tersebut adalah orang-orang primitif, orang-orang modern, orang-orang yang berpikiran luas adalah orang-orang menurut mereka gay, lesbian, dan mengatakan itu semua halal. Dan begitu pula orang-orang yang mendukung perkara tersebut. Maka hal tersebut barakallahu fikum itu nampak dari buku-buku mereka yang secara resmi disebarluaskan atas nama universitas, entah itu dengan nama barakallahu fikum indahnya homoseks atau yang semisalnya, atau indahnya perkawinan sejenis, atau dengan kata-kata yang semisal dengan hal tersebut. Yang diupayakan, yang dimaksudkan di situ adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga kekafiran. Menghalalkan sesuatu yang semua kaum muslimin tahu itu haram, itu tidak boleh. Dalil-dalilnya banyak, tidak satu orang paham. Bukan perkara yang khafi, angkat tapi itu digencarkan dan ditulis secara resmi sebagai menyatakan itu suara IAIN atau yang semisalnya. Bahwa ini adalah diantara kesesatan-kesesatan dan upaya sadar maupun tidak sadar pemurtadan umat Islam, melepas, menelanjangi umat Islam dari akidahnya, dari agamanya sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa ikhwani fidina azani azakumullah. Maka dengan gencarnya fitnah-fitnah yang seperti ini, disebarluaskannya syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah yang sebegitu mengherankannya, maka wajib bagi kita semua untuk menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, ataupun saudara-saudara kita, masyarakat kita, tetangga kita, melindungi, berupaya keras untuk menghimbau agar tidak termakan, terjerumus dengan orang-orang seperti itu. Jangan dikarenakan titel yang tinggi, sekolah luar negeri, mereka mengorbankan akidah mereka tanpa mereka sadari. Belajar ke Iran, belajar barakallahu fikum ke negeri kafir, belajar ke Swiss, belajar ke Amerika, belajar agama, bukan belajar ilmu teknologi, bukan. Belajar agama Islam terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang memiliki akidah fasidah yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tauhid, mempelajari Islam dari orang-orang yang mengingkari tauhid dan Islam itu sendiri. Maka barakallahu fikum, pada hakikatnya bentuk-bentuk seperti ini hakikatnya adalah upaya dari al-Yahud wal Nasara. Mereka adalah kaki tangan al-Yahud wal Nasara dalam rangka, dalam upaya menjerumuskan, menghancurkan kaum muslimin. Walan tardha anka al-Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan yang namanya Yahud wal Nasara itu tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian itu mengikuti agama mereka, sampai masuk ke dalam Nasrani, sampai barakallahu fikum masuk ke dalam Yahudi dengan berbagai macam. Dan salah satunya adalah ini, adalah salah satu bentuk upaya al-Yahud dan Nasara. Maka jangan tertipu dengan titel yang besar, jangan tertipu dengan ijazah-ijazah, jangan tertipu dengan yang namanya barakallahu fikum belajar ke luar negeri, beasiswa yang semisalnya. Karena al-mu'tabar yang dianggap oleh manusia itu adalah al-istiqamatu fid-din, ada keistiqomahan, keguguhan dia di dalam agama, kuatnya dia dalam memegang akidah, kuatnya dia memegang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan titel, bukan dengan kaya miskin, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum, wallahu ta'ala a'lam bisawab.